إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وسائر المؤمنين من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم أجمعين الإمام البخاري الإمام مسلم dan juga الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين mereka menyebutkan dalam kitab-kitabnya dalam sebuah hadis yang sahih bersumber dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah mengabarkan dan menyatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal qala الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه beliau mengabarkan bahwa saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktunya atau salat pada waktunya. Kemudian qultu thumma ayyun, lalu aku bertanya lagi pada beliau, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, kemudian aku bertanya lagi pada beliau, apa lagi setelah itu wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan betapa semangatnya dan betapa besarnya perhatian dan kesungguhan seorang sahabat Rasul yang mulia ini yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu terhadap masalah ilmu. Dia sangat-sangat berantusias, sangat-sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk bertanya dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan yang bisa memberikan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat nanti. Yaitu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya mengetahui perkara-perkara tersebut bukan sekedar pengetahuan, tapi adalah untuk diamalkan, untuk dipraktikkan. Karena dengan mengetahui ilmu kemudian mengamalkannya adalah perkara yang akan menyebabkan kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat nanti. Dan dengan itu pula ma'asyiral muslimin, seorang hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita pun sebagai kaum muslimin, para penuntut ilmu, maka sepantasnya kita pun banyak bertanya dan banyak belajar serta banyak-banyak ingin mengetahui perkara-perkara yang memberikan kebaikan, kebahagiaan baik kita di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara perkara-perkara atau amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan tiga perkara di antaranya. Dan penyebutan tiga perkara ini bukan batasan. Artinya bukan hanya tiga perkara ini saja yang dicintai Allah, tapi masih banyak. Hanya saja beliau menyebutkan tiga perkara ini sesuai dengan keadaan orang yang bertanya tersebut. Nah, maka beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa memang di antara amal-amal tersebut ada yang paling dicintai Allah taala dan yang dicintai Allah taala yang lainnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita penetapan sifat al-mahabbah bagi Allah taala. Yani Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu amalan, mencintai apabila hambanya beramal dengan amalan tersebut dan seterusnya. Dan dengan sebab kecintaan Allah kepada hambanya, tentu Allah akan berikan balasan yang lebih besar apabila hambanya mau untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau menyebutkan perinciannya. Di antara amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa salat adalah ibadah yang agung. Ibadah yang kedua yang paling besar dan utama setelah tauhid. Bahkan hal yang menunjukkan agungnya, besarnya ibadah salat ini ma'asyiral muslimin, sampai-sampai untuk melaksanakan perintah ibadah salat ini, agar disyariatkannya ibadah salat ini, maka tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi SAW hingga di Isra dan Mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Dan disitulah Allah taala mensyariatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ibadah salat. Dan ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya ibadah salat tersebut. Karena itu, siapa di antara kaum muslimin yang benar-benar mau menegakkannya, mau mengamalkannya, berarti dia mengagungkan ibadah salat tersebut, apalagi menjaganya. Dan juga apalagi bahwasannya ma'asyiral muslimin, salat adalah ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya, tidak di sembarang waktu. Karena itu Rasulullah menyebutkan waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama, waktu yang paling dicintai Allah taala dalam ibadah salat tersebut adalah di awal waktunya. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita pun bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah ini di awal waktunya. Nah, ketika waktu tersebut telah tiba. Karena itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita untuk melaksanakan ibadah ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang paling cintai Allah taala dengan sebab mengamalkan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan di antara amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua, baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dan dengan segala apa yang ada pada kita, dengan harta kita, dengan waktu kita, dan sebagainya. Naam, bahkan birrul walidain termasuk perkara yang agung, perkara yang paling besar setelah tauhid juga. Karena apa? Begitu besarnya Allah taala seringnya menyebutkan dalam ayat-ayatnya, di samping perintah untuk bertauhid, perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka Allah selalu menggandengkannya dengan perintah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua untuk semua hamba-hambanya ini. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah taala menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah oleh kalian Allah taala, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan yang lain, dan berbaktilah dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. yakni terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat kebaikan. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyebut di surat Al-An'am 151 Allah menyatakan kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala menyatakan, katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian sesuatu yang telah diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Demikian pula dalam ayat yang lain yang Allah sebutkan, misalnya di surat Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala mengatakan وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu telah memerintahkan, telah menetapkan, hendaknya kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya kalian berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat, dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menggandengkan perintah birrul walidain, perintah ihsan kepada kedua orang tua, itu digandengkan dengan perintah tauhid, perintah hanya beribadah kepada Allah dan larangan dari perbuatan syirik, menunjukkan betapa agungnya ibadah ini, betapa besarnya ibadah ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadis pun juga mengagungkan perintah birrul walidain ini. Bahkan siapa yang tidak melaksanakan birrul walidain, tidak mau berbuat ihsan kepada orang tuanya, bahkan durhaka kepada orang tuanya, dimasukkan durhaka itu sebagai dosa terbesar, dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar itu? Qalu bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, qala asyirku billah wa uququl walidain. Termasuk dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Maka durhaka disebutkan adalah termasuk dosa besar setelah syirik, menunjukkan besarnya dosa dan bahayanya dosa karena berdurhaka kepada kedua orang tua. Sebaliknya, orang-orang yang birrul walidain, melakukan ketaatan, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara kebaikan, maka ma'asyiral muslimin, Allah jajarkan, Allah sandingkan perintah untuk birrul walidain tersebut dengan perintah bertauhid, menunjukkan agungnya hal tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah dalam hadis yang lain pula beliau mengatakan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Sungguh Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Nah, orang tuanya dicaci maki, orang tuanya dihinakan, bahkan dihinakan orang lain dengan sebab perbuatan anaknya tersebut, maka sama dia melaknati orang tuanya. Maka Allah melaknat orang-orang yang semacam ini, menunjukkan bahwa perbuatan dosa, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah perkara yang agung ma'asyiral muslimin. Nah, bahkan Nabi SAW, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, na'am, man ahakun nasi bibirri wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak, yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Qala thumma man, qala ummuka. Qala thumma man, qala abuka. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin, Rasulullah ditanya, siapa manusia, siapa orang yang berhak atau yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan kita perbaiki, kita lakukan berbuat baik kepadanya? Nah, ternyata Rasulullah menyebut adalah kedua orang tua kita, ibumu, ibumu, ibumu, sampai kemudian bapakmu. Menunjukkan bahwa sungguh hak kedua orang tua adalah sangat agung, sangat besar, sangat agung, karena itu tidak boleh kemudian kita sia-siakan. Ma'asyiral muslimin, lebih-lebih para thalabul ilm, tidak boleh kemudian sampai berbuat durhaka pada orang tuanya, berani berkata-kata kasar, berbuat jelek Nah, bahkan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka pada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu agungnya, begitu besarnya hak kedua orang tua untuk kita berbuat baik kepadanya. Sampai-sampai Allah Ta'ala pun menyatakan bahwa seandainya orang tua kita pun kafir, orang tua kita pun musyrik, lalu memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berbuat baik padanya, kita pun wajib untuk berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di surat Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati perintah tersebut. Tetapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap kalian bergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, ini menunjukkan agungnya hak mereka. Biarpun syirik, biarpun kafir, kalau dia orang tua kita, maka tidaklah gugur kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Selama kita tidak diperintah untuk berbuat syirik, selama tidak berbuat maksiat, selama tidak diperintah untuk berbuat hal-hal yang menyimpang dari agama ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya birrul walidain tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita amal yang paling dicintai Allah Ta'ala tersebut. Apa itu? Yakni berjihad. Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui ma'asyiral muslimin, al-jihad yaitu puncak dalam agama Islam ini. Puncak tertinggi amalan dalam Islam inilah jihad. Yang dengan jihad ini tegaklah Islam, tegaklah syariatnya, tegaklah daulah, dan juga tegaknya berbagai macam perkara-perkara dalam agama ini. Naam, sebagaimana dengan sebab jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, maka hasilnya kita rasakan hingga hari ini. Islam tersebar, Islam dan syariatnya banyak dikenal, dan seterusnya. Sehingga dengan sebab jihad, fisabilillah, menjadikan Islam mulia, Islam mengalahkan, Islam di atas seluruh agama-agama yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berjihad jalan Allah adalah orang-orang yang paling dicintai Allah Ta'ala, dan juga paling besar keutamanya dan paling mulia. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan dengan sebab jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka berarti mereka telah menjual jiwa mereka, harta benda mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan balasan yang besar berupa surganya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'ala Allahi haqqan fit Tawrati wal Injili wal Qur'an faman awfa bi ahdihi min Allah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك فوز العظيم. Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman, yaitu harta benda mereka dan jiwa raga mereka, bahwa mereka akan mendapatkan balasan berupa surga. Karena apa? Mereka berjihad, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Dan ini adalah merupakan janji yang pasti dan benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, Injil dan juga kitab Al-Quran. Dan siapa lagi janjinya yang paling ditepati kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu Allah mengatakan, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ. Maka berbahagialah kalian dengan perniagaan, dengan jual beli yang kalian lakukan tersebut. Wadhalika fawzul adhim. Yang demikian adalah karunia yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, dikatakan bahwasanya jual beli kaum muslimin adalah dengan jihad, berperang di jalan Allah Ta'ala. Karena kita telah menjual jiwa raga kita, menjual harta benda kita, pikiran kita, tenaga kita untuk berjihad jalan Allah Ta'ala. Dan jual beli seperti inilah yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat besar. Allah menyebutkan dalam firman yang lain di surat As-Saff, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa amwalikum fi sabilillah. Ya, nah, Allah Ta'ala menyatakan, maukah aku tunjukkan, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian suatu perniagaan, suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan berjihad kepada Allah, jalan Allah Ta'ala, dengan jiwa raga kalian dan harta benda kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini adalah suatu perkara yang besar. Karena itulah orang-orang yang berjihad jalan Allah, baik dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dan dengan apa saja yang dimilikinya untuk tegaknya Islam, termasuk para mujahidin semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau juga mengatakan, ya na'am, Allah mengatakan, yaitu jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik, baik dengan jiwa, dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Nah, berdakwah, menyampaikan ilmu agama untuk tegaknya Islam adalah jihad. Nah, melaksanakan pendidikan para pemuda-pemuda di majelis-majelis ilmu untuk tegaknya Islam adalah jihad. Kita berinfak, bersedekah untuk tegaknya Islam adalah jihad, dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, peluang jihad sangat besar. Front jihad sangat banyak. Bahkan, nah, ini semua memberi kesempatan pada kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kita belum pernah mengalami jihad langsung di lapangan barangkali, tapi dengan jihad yang lain, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan jiwa raga kita, dengan pikiran kita, dan sebagainya, maka semuanya adalah untuk jihad dan termasuk amalan yang mulia di Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tegaknya Islam dengan jihad, tegaknya Islam dengan jihad. Nah, sedangkan kalau kaum muslimin sudah berpaling dari jihad, enggan berjihad, baik dengan hartanya, jiwa raganya, lisan-lisannya, tenaganya, pikirannya dan sebagainya, mereka enggan berjihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan justru menurunkan kehinaan bagi kaum muslimin. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, Ida tabayatum bil inah. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah, yaitu salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Waraditum bizara'i, dan kamu ridha dengan sawah ladang, dengan pertanian. Nah, kemudian lagi, ya, sebutkan dalam hadis ini, watabatum adnabal bakor, dan kamu mengikuti, yaitu ekor-ekor sapi, yang dalam arti kamu sibuk dengan pertanian dan peternakan kalian. Watarakumul jihad fi sabilillah, lalu kamu tinggalkan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, apa akibatnya? Sallallahu alaihim dzullah, sungguh Allah Ta'ala akan berikan kehinaan kepada kalian. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak mencabut kehinaan dari kalian karena meninggalkan jihad tersebut, nah, kecuali sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, kalian mau kembali untuk belajar agama kalian, untuk mengamalkan agama kalian, maka nanti akan dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itulah begitu agungnya jihad di dalam Islam, sehingga amal ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, di tempat ini, dan juga segenap kaum muslimin yang menyadari pentingnya jihad, pentingnya thalabul ilm, dan juga yang lainnya, maka mereka akan dimuliakan Allah Ta'ala kembali dengan Islam yang jaya sebagaimana Nabi SAW mengalaminya bersama para sahabat beliau. Nah, demikian pula mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, untuk senantiasa menegakkan ibadah di awal-awal waktu, khususnya sholat lima waktu. Jangan bermalas-malasan, tidak lagi bermalas-malasan. Kemudian juga hendaknya kita menjaga hubungan dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan dalam ibadah itu semua. Ya na'am, seterusnya, sehingga kita bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang telah dipaparkan tadi terkait dengan perkara-perkara dari amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, hadis tersebut menunjukkan pada kita al-isbat, penetapan adanya sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah taala disifati dengan al-mahabbah, yakni kecintaan atau mencintai. Yang mana Allah taala adalah zat yang memiliki sifat mencintai kepada hamba-hambanya yang layak untuk dicintainya. Dan kecintaan Allah kepada hambanya tentu kecintaan yang sifatnya adalah perkara yang paling agung, paling mulia dan tidaklah sama dengan makhluk-makhluknya. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tentu ada sebab-sebabnya, di antaranya adalah adanya amal-amal soleh dan segala kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, dapat juga diambil faedah tentang pentingnya menegakkan salat di awal-awal waktunya, yakni pada waktu-waktu yang telah disyariatkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara kita mengundur-undurkannya, mengulur-ulurkannya, atau bahkan kita baru bisa melaksanakannya, baru sempat mengerjakannya di akhir-akhir waktu. Itu pun sering kita lakukan seperti itu. Ini termasuk bentuk pelecehan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, untuk bisa mengamalkan seperti ini kita butuh kekuatan. Kita butuh hidayah dan taufik dari Allah taala. Karena kita lihat banyak di kalangan manusia ini ma'asyiral muslimin, rumah mereka pun dekat dengan masjid. Setiap saat mendengar kumandang azan, tapi naudzubillah, hati-hati mereka serasa mati. Tidak tergerak sedikit pun oleh dengungan suara azan, suara muadzin, padahal terlalu begitu keras dan dekat dari rumahnya. Nah, tetapi hanya orang-orang diberikan hidayahnya, taufiknya, dan kekuatan dari Allah Taala bisa menggerakkan kakinya, menggerakkan hatinya untuk kemudian berangkat menuju ke masjid dengan penuh sukarela, sukacita dan senang kepada Allah Taala tanpa rasa berat sekalipun. Karena apa? Dengan dia melaksanakan sholat, dia bermunajah kepada Allah Taala. Dia menghadap kepada Allah Ta'ala, berdialog, menyampaikan apa yang disampaikan dan terus sampaikan kepada Allah Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka Rasulullah SAW sangat senang apabila anam, azan dikumandangkan. Sama-sama mengatakan, arihna ya Bilal bisholat. Gembirakan hati kami wahai Bilal dengan sholat. Dengan kumandang azan, setiap kali dikumandangkan azan, beliau senang sekali. Karena akan segera menghadap kepada Rabbnya, bermunajah kepada Rabbnya, menyampaikan segala isi hatinya dan segala penderitaannya dan undak-undaknya semuanya kepada Allah Subhanahu Taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, banyak berdoa kepada Allah di dalam solat. Maka solat yang lima waktu yang dikerjakan di awal-awal waktu adalah perkara yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Jadi hadis yang mulia juga menunjukkan kepada kita tentang wajibnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kewajiban ini adalah kewajiban yang agung dan besar. Sebagaimana tadi telah antum semua naam dengarkan perkara yang sudah kami sampaikan. Maka ma'asyiral muslimin, kita pun mohon kepada Allah supaya orang tua kita senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Adapun bagi mereka yang mendapati orang tuanya masih hidup, baik dua-duanya ataupun salah satunya, jangan putuskan hubungan dengan mereka meskipun kalian jauh. Terus melakukan kontak dengan mereka, baik lewat telepon, lewat surat, lewat SMS, atau apa saja. Selalu adakan hubungan dengan mereka. Jangan putus dengan mereka. Minta doa dari mereka. Karena kebaikan dari mereka akan berkah kita, insyaAllah. Dan itu ma'asyiral muslimin. Kepada kedua orang tua, hendaknya kita banyak-banyak mohon keberkahan dan kebaikan dan doa, karena lebih-lebih para santri, para thalabul ilm banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka dan kebaikan kita. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini pula ma'asyiral muslimin, hendaknya iya kita menyadari pentingnya jihad fisabilillah sebagai amalan yang merupakan puncak tertinggi dalam agama ini. Karena itu kita hendaknya berjihad. Tidak mampu dengan jiwa raga kita, maka kita bisa melakukan dengan apa yang kita punyai, berupa harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, ilmu kita dan sebagainya untuk tegaknya Islam, untuk tingginya agama Islam dan rendahnya dan hinanya kaum kafirin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita serta kekuatan kita untuk melaksanakan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimish shalah.